Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah azakumullah, kita masih di dalam tafsir surat At-Takwir. Terakhir kita baca terkait dengan firman Allah Ta'ala, innahu laqawlu rasulin kirim. Ayat ini tentunya terkait dengan ayat-ayat sebelumnya. Di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah, wal laili idza asas, demi malam di saat dia semakin larut, wa subhi idza tanaffas, dan demi pagi waktu subuh di saat dia mulai bernafas. Ini artinya waktu subuh yang sudah mulai tampak tanda-tandanya, sudah mulai semburat cahayanya sedikit demi sedikit sehingga sempurna terang benderang matahari terbit. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan perkara-perkara ini untuk menunjukkan akan tingginya sanad daripada Al-Qur'an, akan keagungan daripada Al-Qur'an, dan akan terjaganya Al-Qur'an tersebut dari berbagai macam gangguan-gangguan syaitan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, innahu laqaulu rasulin karim, sungguh Al-Qur'an itu merupakan ucapan rasul yang mulia. Wa huwa Jibril alaihi salam, kata Syekh Sa'di. Rasul di sini adalah Jibril alaihi salam. Nazala bihi minallahi Ta'ala. Yang Jibril turun membawa Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asy'a Atiyah Salim, Atiyah Muhammad Salim rahimahullah, murid daripada Asy'a Muhammad Amin As-Sintiti, yang melanjutkan daripada tafsir Adwa'ul Bayan yang belum sempat disempurnakan oleh gurunya Asy'a As-Sintiti rahimahullah, dari surat Al-Mujadilah sampai surat An-Nas. Ini diselesaikan oleh beliau. Beliau menyatakan dalam Adwa'ul Bayan tentunya ini, wa ba'da ta'ammul dhahara wallahu a'lam annahu subhanahu la yuqsimu bi syai'in fi mawdhi' duna ghairihi illa li ghadin ya ta'allaqu bi hadzal mawdhi'. Dan setelah diperhatikan dengan seksama, maka tampak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala wallahu a'lam bishawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah bersumpah dengan sesuatu di satu tempat, di satu tempat daripada kitabnya yakni Al-Qur'an, tidak di tempat yang lain, karena bersumpah dengan walaili idza as'as ya hanya ada dalam surat At-Takwir saja. Wa subhi idza tanaffas ini hanya pada surat At-Takwir saja. melainkan karena adanya tujuan terkait dengan tempat tersebut. Yani di situ ada sir, ada rahasia, ada hikmah yang Allah inginkan dengan bersumpah menggunakan bahasa tersebut. Walaili idza as'as was subhi idza tanaffas yakunu bainal muqsam bihi wal muqsam alaihi munasabah, di mana antara yang digunakan dengan yang bersumpah, yakni walaili idza as'as, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah pada satu perkara, yakni kaitannya dengan innahu laqaulu rasulin karim dan seterusnya. Artinya keterkaitannya itu ada. Ya, keterkaitannya itu ada. Tentu ini butuh kepada imanun nadhar istilahnya. Butuh kepada kecermatan. Waktibat adanya keterkaitan, munasabah dan ikatan. Waqad yadhhar dhalika jaliyan. Waqad yakunu khafiyan. Terkadang kesesuaian tersebut tampak terlihat begitu sangat jelas dan terkadang samar. Hingga kemudian Syekh Afiyah mengatakan wahuna, dan di sini yuqsimu bihalatil kawakib. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kondisi bintang-bintang. Fala uqsimu bil khunnas. Al-khunnas kemarin telah ditafsirkan dengan an-nujum. Juga an-nujum al-khasah. Ya, bintang-bintang atau benda-benda langit khusus. Yaitu tata surya. Matahari, bulan, dan planet-planet. Ada pula bintang secara umum. Ala ashahil aqwal, menurut pendapat yang paling sahihnya. Fi zuhuriha wa intifaiha wa jiryaniha, terkait dengan tampaknya, tersembunyinya dan beredarnya. Jadi bintang-bintang tersebut terlihat, kemudian dia bersembunyi, kemudian dia beredar lagi dan seterusnya. Walaili wa bilaili idza as'as, dan dengan malam, bersumpah dengan malam. Di saat dia mulai muncul, mulai sedikit demi sedikit gelap. Yani akbal wa adbar. Au adha'a wa adlam. Muncul kemudian pergi. Ya, menutup daripada cahaya kemudian gelap. Wa subhi idza tanaffas, juga dengan waktu subuh di saat sudah mulai menampakkan semburat cahayanya. Wa huma atharan min atharis syamsi fi ghurubiha wa syuruqiha, di mana malam dan siang itu merupakan pengaruh daripada pengaruh-pengaruh matahari di saat tenggelam dan terbitnya. Wal muqsam alaih, sedangkan Allah bersumpah pada perkara apa? Ini muqsam alaih. Bersumpah dengan berbagai macam bintang-bintang tadi, kemudian terjadinya malam dan siang. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah tentang apa? Nah, ini al-muqsam alaih. Huwa annal Qur'an qaulu rasulin karim. Allah bersumpah bahwa Al-Qur'an itu adalah ucapan rasul yang mulia. Ka'annahu yaqul, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menyatakan innal qur'an, innal qur'an al-muqsam alaih haluhu fi subut wa dhuhur wa halun nas ma'ah kahali hadhil kawakib at-tawabit ladaikum fi dhuhuriha tara wa iftaiha ukhra. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya Al-Qur'an kondisinya fi subut wa dhuhur, kondisi daripada Al-Qur'an di saat munculnya, kokohnya Al-Qur'an tersebut, seperti kondisi manusia bersama dengan Al-Qur'an tersebut. Afwan. Jadi kondisi manusia mensikapi Al-Quran itu sama kondisinya seperti kawakib yang kadang muncul, ya kan? Kadang kemudian bersembunyi, kadang tampak, kadang tidak tampak. Artinya di situ manusia terkadang mereka mengambil sebagai pelajaran, sebagian mereka mengambil sebagai pelajaran dan sebagai hidayah, sebagai ma'alim al-haya, ya, sebagai petunjuk dalam kehidupan mereka. Dan terkadang atau sebagian manusia yang lain, dan ini kebanyakannya, mereka berpaling daripada Al-Quran, mereka meninggalkannya. Wakahalilail wa asbah, dan seperti kondisi malam yang kemudian semburat subuh, semburat cahaya subuh. Fahuwa inda unasin mau deutikoh, di mana Al-Quran pada sekelompok orang mereka begitu sangat percaya terhadapnya, wa hidayah, dan menjadi petunjuk baginya. Kasubhi fi isfari, ibaratnya seperti subuh di saat muncul semburat cahayanya. Ini seseorang di saat mendapatkan Al-Quran, dia seperti mendapatkan cahaya terang, ya, mendapatkan pencerahan dengan adanya Al-Quran. Qulubuhum mutafattihatun ilaih, hati mereka terbuka lebar untuk Al-Quran. Wa uquluhum muhtadiyatun bihi, dan akal-akal mereka mendapatkan petunjuk dengannya. Fahuwa lahum ruhun wa nurun, sehingga Al-Quran di sisi mereka ibaratnya adalah seperti ruh dan cahaya. Wa unasun, wa inda unasin, dan di sisi orang yang lain, ini kelompok manusia yang lain. Muzlimatun amamahu qulubuhum, hati-hati mereka gelap di hadapan Al-Quran. Al-Quran ada di hadapannya, tetapi hatinya tidak mendapatkan petunjuk. Ibaratnya seperti jirian daripada matahari tadi, ya, kondisinya walaupun matahari itu ada, cuman dia berada di tempat di mana dia tidak mendapatkan cahaya daripada matahari tersebut. Ama anhu basairuhum, buta pandang mata mereka dari Al-Quran. Wa fi adani waqr, pada telinga-telinga mereka terdapat sumbatan, tersumbat tidak mampu mendengarkan Al-Quran. Bukan tidak mampu mendengar ya sebetulnya, tetapi tidak mampu mengambil pelajaran dari apa yang didengarnya. Wa huwa alaihim ama, sedangkan Al-Quran pun juga tidak melihat mereka. Atau yakni mereka buta terhadap Al-Quran. Wa unasun tara wa tara, dan ada pula kondisi manusia yang lain. Ini berarti ada tiga kondisi manusia. Taroh wa taroh, terkadang Al-Quran bermanfaat baginya, terkadang Al-Quran tidak bermanfaat baginya. Ini taroh wa taroh. Kan lucu, seperti bintang. Ahyanan taroh yang qadinuruhu fi qulubihim fatadhar ma'alimuhu fayasiruna ma'ah wa tara yaghibu anhum nuru fataqnas anhu uquluhum wa taqnas dunahu qulubuhum. Orang-orang yang diibaratkan seperti nujum, Al-Quran itu ibaratnya seperti nujum, seperti bintang-bintang ada di langit sana, terkadang cahayanya tampak yang kemudian diambil oleh orang-orang tersebut manfaatnya, hidayahnya, petunjuknya pada hati-hati mereka, sehingga mereka berjalan di atas petunjuk tersebut. Dan terkadang sebagaimana bintang, terkadang juga ya dia tenggelam, bersembunyi, tidak tampak cahayanya, sehingga berada dalam kegelapan orang tersebut atau manusia-manusia tersebut. Mereka tidak mampu untuk mengetahui daripada perkara-perkara kebenaran dan kebaikan, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang mereka ini. Kullama adaw allahum masyaufi wa idza azlama alaihim qamu. Di saat cahaya itu semburat pada mereka, mereka pun berjalan. Di saat kemudian gelap kembali, mereka pun diam. Jadi ini sisi kesesuaian antara sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan an-nujum, ya, dengan bintang-bintang ini yang pertama, kemudian dengan keberadaan daripada apa? Al-lail, kemudian keberadaan daripada isfar subuh, datangnya waktu subuh, idza tanaffas. Ada tiga kelompok manusia di dalam mensikapi daripada Al-Qur'an. Kemudian beliau melanjutkan, walaisa ba'idan an yuqal innahu min wajhin akhar, dan tidaklah jauh untuk dikatakan, yakni dilihat dari sisi yang lain. Tadi berarti satu sisi, sisi yang lain, tu'tabar an-nujum kal kutubis sabiqah madha 'alaiha dhuhur fi hiniha wa khafa ba'daha. Ini perumpamaan yang lain dari apa yang Allah Subhanahu wa taala gunakan sumpah dengannya, ya. Ibaratnya jadi bintang-bintang itu ibaratnya adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah sebelumnya. Sudah pernah bersinar pada masanya menjadi pencerah, penerang, cahaya, hidayah bagi manusia pada masanya. Yang kemudian setelah itu tenggelam, ya, ya, ini artinya sudah tidak lagi boleh untuk dipakai, sudah tenggelam, bintang-bintang tadi sudah tenggelam, ya, tidak boleh lagi untuk dipakai, tetapi wajib diimani keberadaannya. Wal khofa ba'da, ini makna daripada khofa, wal khofa ba'da. Walaili idza as'as wa zulamu jahiliyah. Sedangkan kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walaili idza as'as. Allah bersumpah, fala uqsimu bil khunnasil jawaril khunnas, demi bintang-bintang, ya kan, yang beredar, yang kemudian tenggelam. Ibaratnya bintang-bintang itu, bintang-bintangan banyak, ibaratnya adalah kitab-kitab yang telah lewat, menjadi penerang, yang kemudian setelah itu satu demi satu masa itu bergulir dan kemudian tenggelam bintang-bintang tadi. Artinya kitab-kitab itu sudah tidak lagi boleh untuk diamalkan, tetapi wajib sekedar diimani akan keberadaannya. Itu adalah beriman dengan kitab. Kemudian walaili idza as'as, di saat bintang-bintang tadi sudah mulai tenggelam, muncul kegelapan. Nah, ini kegelapan ini maksudnya adalah kegelapan jahiliyah. Masa jahiliyah pun datang. Dan itu masanya antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa itu sekitar 500 tahun. Lumayan cukup lama. Ya, masa yang cukup lama itu. Masa patroh. Huwa zulamul jahiliyah. Dan malam di saat mulai datang. Kegelapan mulai datang. Di saat kemudian bintang-bintang tadi telah, ya, tenggelam semua. Apa namanya, telah tidak lagi tampak cahayanya. Wa subhi idza tanaffas, dan kemudian subuh pun mulai semburat cahayanya sedikit demi sedikit. As-subhu idza tanaffas yuqabiluhu dhuhurul Islam. Dan ini maksudnya isyarat kepada munculnya Islam. Wa annahu sayantashir dhu'ud nahar, dan setelah itu akan tersebar cahaya terang benderang daripada siang. Wala taqwa quwwat qat ala hujubihi, dan tidak ada satu pun kekuatan pun yang sanggup untuk menghijabinya, untuk kemudian menutup daripada cahayanya, walaupun manusia seluruhnya berusaha untuk memadamkan cahaya tersebut, cahaya semburat daripada subuh pagi tersebut, tidak akan bisa. Wa sayaumul afaq, dan cahaya itu akan memenuhi seluruh daripada ufuk. Kullaha, semuanya, mahma waqau dunahu, walaupun berusaha manusia pada saat itu berusaha untuk menghalang-halanginya. Allah menyatakan yuriduna liyutfi'u nurallahi bi'afwahihim. Mereka berusaha sekuat tenaga hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir tersebut mereka semua membencinya. Ini sangat luar biasa penggambaran dari Asy'ariyah Muhammad Salim rahimahullah terkait korelasi atau hubungan antara sumpah Allah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan setelahnya. Innahu laqaulu rasulin karim. Nah, ini Allah bersumpah dengan itu semua terhadap perkara ini, bahwasannya ya begitu. Bahwasannya Al-Qur'an itu benar-benar ucapan rasul yang mulia. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah taala nyatakan, wa innahu latanzilu rabbil alamin, dan sungguh Al-Qur'an itu merupakan turun dari Rabbul alamin. Diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nazala bihi ruhul amin. Turun membawa Al-Qur'an tersebut ar-ruhul amin. Ar-ruh yakni Jibril, al-amin yang terpercaya. Ala qalbi kalitakuna minal mundirin. Kepada yakni turun kepada hatimu supaya engkau menjadi termasuk daripada orang-orang yang memberikan peringatan. Dan di sini, di dalam ayat ini, sebagaimana kemarin telah kita isyaratkan, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan Al-Qur'an itu adalah qaulu rasulin karim, ucapan rasul yang mulia. Berarti Al-Qur'an bukan ucapan Allah tetapi ucapan Jibril. Karena rasul di sini artinya adalah Jibril. Maka Asy-Syaikh Muhammad Amin Asy-Syinqiti rahimahullah dalam kitabnya Daf'u Ihamil Ittirad di ayat di kitab atau di Daf'u Ihamil Ittirad yang judulnya, judul kitabnya seperti itu. Menolak tuduhan adanya ittirad, adanya kegoncangan, adanya kontradiksi di ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Alkitab, yakni ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Di situ Asy-Syaikh Muhammad Amin Asy-Syinqiti rahimahullah menyebutkan dalil-dalil yang sangat tegas di dalam Al-Qur'an bahwasannya Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Kemudian setelah menyebutkan hal tersebut, Asy-Syinqiti menyatakan, wa inna fi nafsi hadhil aya ma yaruddu hadhi subhah, dan pada ayat-ayat ini mencukupi untuk membantah daripada subhat tersebut. Yani subhat artinya kerancuan, mungkin orang akan berpikir bahwa Al-Qur'an itu ucapan Jibril karena Allah sendiri mengatakan innahu la qaulu rasulin karim. Sedangkan ayat-ayat yang banyak sekali menyebutkan bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Al-Qur'an adalah kalamullah. Jadi sampai di sini dipahami insyaallah. Wa yusbitu tilkal haqiqah. Wa ya qauluhu ta'ala la qaulu rasulin karim. Dan menetapkan daripada hakikat tersebut. Apa itu? Menetapkan hakikat tersebut artinya ucapan tersebut innaula qaulu rasulin karim itu tepat, tidak salah, tetapi dibawa kepada makna yang benar dengan adanya ayat-ayat yang lain tersebut. Bagaimana itu? La qaulu rasulin, bahwa itu adalah ucapan utusan, berarti ucapan tersebut adalah titipan, ya kan? Di saat seseorang misalnya mengutus orang lain, tolong sampaikan ya ucapan saya ini kepada fulan. Nah, ini kan utusan namanya. Ucapan saya adalah kalimatnya misalnya ya, bersabarlah selalu karena kesabaran merupakan pintu kesuksesan. Misal ini kan. Kemudian si Rasul tadi, utusan tadi, utusan kita tadi, menyampaikan ke sana, itu ucapan, betul memang ucapan si Rasul, ucapan orang ini tadi, ya kan? Tetapi dia hanya sekedar, apa? Menjadi perantara, mengucapkan dari ucapan kita. Sehingga hakikatnya itu adalah ucapan kita. Ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini lebih dikuatkan lagi dengan ayat yang lain, ya, di dalam surat Al-Haqqah, innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli syair. Itu adalah ucapan Rasul yang mulia, yakni Muhammad. Nah, itu bukan ucapan penyair. Itu adalah ucapan Rasul yang mulia. Nah, Rasul di situ menunjukkan bahwasannya beliau hanya sekedar menyampaikan dari yang diperintahkan membawa kepada beliau, yakni Jibril, dan Jibril juga Rasulun Karim. Ini Rasulun Karim, beliau juga Rasulun Karim. Berarti kedua-duanya ini hanya menyampaikan dari yang mengirimkan. Siapa yang mengirimkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga maksud daripada ayat ini jelas, ya. Maksud daripada ayat ini jelas, tidak ada kesamaran. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa orang yang mengucapkan Al-Quran itu adalah ucapan manusia, dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengkafirkannya. In huwa illa qaulul basyar. Ada di dalam surat apa itu? Al-Mudathir. Sa'uslihi saqar. Orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah ucapan manusia, sa'uslihi saqar, kata Allah. Aku akan masukkan dia ke dalam neraka saqar. Na'udzubillah. Sehingga dengan ini bisa dipahami makna daripada innahu laqawlu rasul. Saya asing kita menyatakan li'anna rasul la ya'ti biqaulin min indi. Karena yang namanya rasul itu tidaklah datang dengan membawa ucapan dari dirinya. Oh, dia itu hanya rasul, utusan. Wa innamal qaul alladzi ja'a bihi wa ma ursila bihi min ghairihi, ya. Ucapan yang dia bawa itu adalah ucapan yang itu apa yang dia diutus dengan membawa ucapan tersebut dari selain dia. Ila ma ursila ilaihi bihi, kepada siapa itu dibawa, di apa istilahnya, isi daripada risalah tersebut dibawa, yakni untuk umat manusia. Sehingga sanadnya, ya, sanadnya itu sangat tinggi sekali, dari Rasulullah SAW Muhammad, dari Jibril juga Rasul, dari kalangan malaikat langsung dari Allah. Itu sanad yang sangat tinggi, sanad yang sangat tinggi. Rasulullah, Jibril, Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, menunjukkan akan sanadnya tinggi, apa? Tingginya sanad daripada Al-Qur'an. Tim. Wa wasafahu Allah bil Karim. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati daripada Rasul utusan tersebut, yakni Jibril, disifati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bil Karim. Likaunihi likirami akhlaqi, karena betul-betul sangat mulia akhlak, perangai, budi pekerti daripada Jibril, dari kalangan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kathrat khisalihil hamidah, dan sangat banyaknya perangai-perangai yang terpuji pada Jibril. Innahu laqawlu rasulin karim, disifati dengan karim malaikat Jibril oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni memiliki akhlak yang begitu sangat tinggi mulia. Fa innahu afdalul malaikah, karena sungguhnya Jibril adalah malaikat yang paling utama. Wa a'dhamuhum rutbatan inda rabbih, dan malaikat Jibril adalah yang paling agung, yang paling tinggi, yang paling mulia dan paling besar kedudukannya bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya Jibril yadkhul fi sab'ina hijaban min nur bi ghairi idznin. Jibril diberi izin untuk masuk, ya, pada 70 hijab dari cahaya. untuk memasuki sampai pada taraf 70 hijab dari cahaya. Kita tidak tahu berapa lapis cahaya ya antara Rabbul Alamin dengan makhluknya. Akan tetapi Jibril mendapatkan hak, sudah tanpa izin pun bisa untuk sampai pada 70 lapis cahaya tersebut. Tetapi tentu ucapan perkara yang seperti ini ya tentunya harus didasarkan pada sanad yang rajih. Artinya kalau hanya sekedar pendapat, maka perkara yang lain tidak boleh kita hanya berbicara berdasarkan pendapat. Wallahualam. Kemudian sifat daripada Jibril yang lain adalah diquwah, memiliki kekuatan. Kata saya tadi, diquwatin ala ma amarallahu bih. Diquwatin, memiliki kekuatan atas apa saja Allah perintahkan dengannya. Allah perintahkan apa saja sanggup untuk dilakukan oleh Jibril. Sehingga Allah sifati dengan diquwah. Wa min quwwatihi annahu qalaba diyara qaum Lutin bihim fa ahlakahum. Dan di antara kekuatan Jibril, Allah Subhanahu wa taala jadikan dia ini ya alaihi salam, Jibril alaihi salam, mampu untuk membalikkan rumah-rumah kaum Lut. Maksudnya rumah-rumah di sini sebetulnya tidak hanya rumah-rumahnya saja, sak tanah-tanahnya itu diangkat oleh Jibril ya. Diangkat tinggi ke atas langit. Betul-betul sak tanah-tanahnya dikeruk, diangkat tinggi ya, sampai-sampai di langit sana terdengar kokok suara ayamnya. Karena memang di pagi hari itu kejadiannya. Kokok suara ayam dan langkingan suara anjing. Gonggongan-gonggongan anjing di situ ya. Karena diangkat oleh Allah setinggi-tingginya ya, oleh malaikat Jibril ya, atas perintah Allah Subhanahu wa taala, sampai terdengar di langit sana. Kemudian dibalikkan, ditumplekkan begitu. Sehingga rata dengan tanah. Ini bagi malaikat Jibril sangat ringan untuk melakukan hal tersebut. Dan kejadian-kejadian seperti itu terjadi ya, banyaknya menjadi fenomena-fenomena alam yang Allah jadikan sebagai pelajaran sebetulnya. Hanya manusia, kebanyakan mereka tidak mengambil pelajaran dengannya. Banyak kejadian-kejadian ya, tidak harus menunggu pada masa dulu kaum Lut. Pada masa-masa sekarang pun banyak kejadian-kejadian diliput, kejadian yang aneh-aneh gitu. Bagaimana dikatakan tanah longsor, orang antara gunung dengan apa namanya ini, lokasi kejadian itu terpisahkan oleh sungai. Itu bisa gunung tersebut tumplek blek di tempat yang Allah kehendaki. Sedangkan sungai tetap seperti biasa. Sungainya tersebut ini bukan longsor yang seperti ini. Ada kekuatan yang mengangkatnya, kemudian menimpukannya. Walaupun mungkin teori-teori manusia bisa saja ya, ini adalah demikian-demikian dan sebagainya. Bisa saja. Itu adalah asbab. Memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatu di dunia ini dengan asbab. Menjadikan segala sesuatu di dunia ini dengan asbab. Terjadi musibah, asbabnya ya maksiat yang dilakukan oleh manusia. Kemudian musibah di saat datang, Allah pun jadikan ada asbab-asbabnya. Ya. Allah jadikan hancur mati seketika ya bisa, tapi Allah kirim angin, Allah kirim petir, suara menggelegar untuk membinasakannya. Allah hujani dengan batu, Allah timpukan gunung dan semisalnya, Allah tenggelamkan ke dasar bumi. Semuanya itu merupakan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Inda dzil arsy, yakni dzi quwwatin, memiliki kekuatan. Inda dzil arsy, di sisi penguasa arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ai Jibril muqarrabun indallah, yakni bahwasannya Jibril adalah makhluk Allah yang begitu sangat dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jibril dan Mikail. Jibril di sebelah kanannya, Mikail di sebelah kirinya. Di sebelah kiri kedudukannya. Lahu manzilah rafi'ah, bukan berarti artinya berkedudukan di sini, tentu kedudukan dalam arti tertentu ya, karena Allah Subhanahu wa taala tentu berada di atas seluruh makhluknya. Lau manzilah rafi'ah wa khasisah minallah ihtasahu biha. Bahwasannya Jibril memiliki kedudukan yang sangat tinggi, yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Allah khususkan dengannya. Makin ai lahu makana wa manzilah fawqa manazilil malaika kullihim. Yani di sini Jibril memiliki kedudukan manzilah di atas seluruh daripada para malaikat semuanya. Dan pada ayat yang lain Allah memberikan gambaran sifat daripada malaikat Jibril, allamahu syadidul quwa, yakni Al-Quran itu diajarkan kepada Rasulullah SAW oleh syadidul quwa, yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh, sangat syadid, sangat perkasa. Dzumirratin, juga diberi oleh Allah kecerdasan. Fastawa, kemudian Jibril menampakkan rupa aslinya. Baik. Mungkin itu yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Untuk berikutnya masih bercerita tentang sifat-sifat Jibril, supaya lebih gamblang lagi nanti kita putus sampai di sini, supaya penjelasannya lebih bisa sempurna. Ini cukup banyak penjelasannya dan masih terkait nanti dengan sifat-sifat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini gambarannya Al-Quran tersebut betul-betul terjaga dari Allah Subhanahu Wa Taala, di mana yang diutus menyampaikan adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah dan paling mulia. Raja saja, raja ya, misalnya dia punya sesuatu hajat. Ini kalau pada manusia, wallah ini lahu matalul a'la, itu boleh. Al-matal membuat matal itu boleh kalau matalul a'la. Jadi raja saja kalau dia hendak mengirim seseorang, membawa kepada satu berita yang sangat istimewa, maka yang diutus adalah orang yang paling istimewa, paling perkasa. Itu kalau raja, tidak sembarang orang, ya kan, diutus. Dan kemudian tentunya orang yang paling dipercaya. Maka di sini sifat-sifat itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada pada Jibril. Dzikwa, ya amin, terpercaya, memiliki kekuatan, ya dzimirah, ya makin, muta, ya, dan seterusnya nanti akan disebutkan sifat-sifat daripada Jibril. Diberikannya kepada makhluk yang paling mulia di bumi. Jibril makhluk yang paling mulia di langit sana, diberikan kepada makhluk yang paling mulia di bumi. Itulah tingginya sanad daripada Al-Qur'an. Wallahu taala a'lam bis-shawab, naqtati launa wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.